pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang segane tadi selatan, wakul glimpang segane tadi selatan, gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang sekane tadi selatar, wakul glimpang sekane tadi selatar. Gembelengan, wakul glimpang segane tadi